kau pilih dia temani hidupmu. Dimana rasa malumu, dimana harga dirimu? Kau pilih dia dan dia tak lebih baik dariku. Tapi inilah aku kan ku nikmati. Banyak yang menunggu.